نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى telah memerintahkan dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam melalui hadis-hadisnya suatu prinsip yang wajib untuk dijalani oleh umat Islam, oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Taati Allah subhanahu wa ta'ala, menaati Rasulnya dengan ketaatan yang mutlak. Begitu pula menaati ulat al-umur, wali al-amr, menaati para pemegang urusan, para pemimpin yang memimpin dan mengatur urusan kaum muslimin dengan ketaatan yang terbatas, selama ketaatan itu merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, selama tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul. Ketaatan ini, setelah itu Allah mengikuti firman-Nya, wa ulil amri minkum, dan para pemegang urusan, para pemimpin urusan kaum muslimin di antara kalian. Tidak dengan perintah untuk menaati mereka secara mutlak, tidak dikatakan wa ati'u ulil amri minkum. Sebagaimana Allah mengatakan ati'u Allah, taati Allah, wa ati'u rasul, taati rasul, yang mutlak. Dan Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum, taati para pemimpin urusan itu, tetapi mengikutkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri. Telah datang tafsir dari sahabat, ada yang menafsirkan ulatul umur ulil amr pada ayat ini dengan ulama, dan ada yang menafsirkan dengan umara, penguasa. Dan terdapat dua riwayat dari Al-Imam Ahmad. Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ayat, makna ayat meliputi keduanya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menaati para pemimpin yang mengatur urusan kita. Dari kalangan ulama, mereka lah yang membimbing, memberi fatwa untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendampingi umara, dan mereka membimbing umat, rakyat, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, menaati syariat dan menaati umara. Dan umara kemudian yang melaksanakan, mereka yang melaksanakan dan memperlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sesuai dengan bimbingan ulama, agar tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika berpadu antara ulama dan umara, maka akan tercipta suatu pemerintahan yang adil, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan rakyat mereka menaati Allah dan Rasulnya, dan menaati pemimpin-pemimpin mereka, mengikuti arahan bimbingan ulama, dan melaksanakan kebijakan semua tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berserakan turun dari Allah Subhanahu wa taala keadilan, keamanan, ketenteraman, dan kemakmuran akan dirasakan oleh penduduk negeri itu. Ya ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda terkait dengan ketaatan kepada penguasa, alal mar'i as-sam'u wa tha'ah, wajib atas seseorang untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai maupun dia benci. Malam yu'mar bi ma'siyatin, selama dia tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha umra bi ma'siyatin fala sam'a wa ta'ah, apabila diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Begitu pula hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada sahabat, sebagaimana riwayat Ibnu Umar, ketika mereka membaiat Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, fima stata'tum, selama kalian mampu, sesuai dengan kemampuan kalian. Oleh karena itu disimpulkan oleh ulama bahwa ketaatan kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada wali amr memiliki dua syarat. Yang pertama, tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sesuai dengan kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fattaqullaha ma tastata'tum", bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Rasulullah SAW ketika mengambil bai'at dari sahabatnya mengatakan kepada mereka, "Fima tastata'tum", sesuai kemampuan kalian. Ketaatan kepada pemerintah, penguasa bisa diklasifikasi menjadi tiga. Yang pertama, perkara yang diperintahkan oleh penguasa, oleh pemerintah, adalah sesuatu yang juga diperintah, yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariat, maka wajib menaati pemerintah, penguasa dalam hal ini dari dua sisi. Yang pertama, ketaatan dalam hal ini merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya telah memerintahkan. Yang kedua, ketaatan kepada pemerintah, penguasa yang kita diwajibkan menaati mereka selama bukan maksiat. Yang kedua, perkara tersebut merupakan perkara murni kebijakan penguasa, pemerintah. Tidak ada perintah Allah dan Rasulnya dalam perkara itu, tetapi itu adalah kebijakan mereka yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Perkara itu mengandung maslahat bagi rakyat untuk menjaga mereka, menghindarkan mereka dari mafsadah, sehingga mereka menetapkan kebijakan itu, maka wajib bagi rakyat untuk menahan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menaati penguasa pemerintah. Dan yang ketiga, perkara itu adalah perkara yang mengandung kemungkaran, perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun makhluk jika itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mengatakan malam nikmat bin maksiat selama dia tidak diperintah dari maksiat. Fa'idha umirah bin maksiat, apabila diperintah untuk bermaksiat, salasan awal to'a, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh tahan. Ya ibadah Allah, apapun perkara itu, apapun kebijakan itu, selama tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya, selama tidak melanggar syariat, selama masih pada batas kemampuan kita, maka kita berjalan di atas prinsip ini. Kita menaati pemerintah kita, penguasa kita. Nabi alaihissalam merintahkan fima ahabba wa karih. Seseorang wajib taat, suka atau tidak. Suka atau tidak. Di atas prinsip. Begitu pula, kita tidak peduli bagaimana cara atau metode penguasa itu bisa naik ke tahta pemerintahan sehingga dia yang berkuasa. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, bagi kaum muslimin yang meyakini Al-Quran dan Sunnah di atas prinsip, di atas pemahaman salafus salih, di atas pemahaman sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka dengan baik, ini prinsip berdasarkan dalil-dalil yang telah kita dengar dan yang semakna dengannya, maka kita tetap menaati selama itu bukan maksiat sesuatu kemampuan kita. Ketika kita melaksanakan kewajiban itu, kita ingat bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kita berjalan atas prinsip ini dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya, kita diperintah untuk taat. Dan digambarkan dalam sebuah hadis, Nabi alaihissalam menegaskan isma'u wa ati'u, mendengarlah dan taatlah kalian. Wa istu'mil 'alaykum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Mendengar dan taatlah kalian meskipun yang menjadi penguasa kalian dia berhasil berkuasa dengan kekuatannya, dengan militernya, merebut kekuasaan. Dia adalah seorang budak sahaya dari hadas, dari Afrika. Di antara syarat menjadi penguasa, pemimpin urusan, ada orang yang berstatus merdeka. Adapun budak, dia sendiri tidak memiliki dirinya. Dia budak, tidak memiliki cara. Namun jika dia memiliki kekuatan militer kemudian berhasil menjadi penguasa, maka Nabi memerintahkan dengar dan taat. Meskipun dia seorang budak dari Habas, dari Afrika, yang rambutnya kribo seperti kismis, tetap di sana. Ini demi menjaga keamanan, ketenteraman dan maslahat orang banyak. Karena hanya dengan itulah keamanan dan ketenteraman, stabilitas negara akan terjaga. Harus ada yang memimpin. Dan jika Allah mentakdirkan, meskipun pemimpin itu tidak memenuhi syarat, kita tidak punya pilihan kecuali mendengar dan taat. Selama itu tidak mengandung maksiat, sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita melihat sesuatu kemungkaran, apabila kita melihat suatu maksiat, yang dilakukan oleh pemimpin kita, oleh penguasa kita. Tentunya kewajiban kita sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membenci hal itu dan mengingkari hal itu. Dan kita tidak boleh ridho dan setuju sama sekali dengan satu kemungkaran, dengan satu maksiat, siapapun pelakunya, siapapun dia. Namun hal itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk keluar dari ketaatan dalam hal-hal yang bukan kemungkaran dan bukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man wulya alaihi walid fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatin wa la yunzi'anna yadan an ta'ah." Barang siapa diberi pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya itu mendatangkan suatu perkara kemaksiatan, kemungkaran, maka hendaknya dia membenci kemungkaran itu, kemaksiatan itu. Jangan dia setuju. Jangan dia setuju. Jangan bahagia. Kita ingkari dengan hati kita, dengan kaku kita. Itu kewajiban kita. Namun bukan berarti kita keluar dari ketaatan. Bukan berarti itu menjadi alasan untuk mencabut ketaatan kita kepada penguasa dalam hal-hal selain maksiat itu. Demikian perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang mengarah kepada provokasi untuk membangkang kepada penguasa, untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa, bahkan sampai pada tingkatan berpikir atau merancang pemberontakan kepada penguasa yang ada, yang sah. Ini semua adalah kemungkaran. Ini semua bertentangan dengan aturan dan sunnah, dengan prinsip sunnah jamaah. Itu namanya hendak mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar, bukan menyelesaikan kemungkaran. Aku lupa sama'isun astagfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا عباد الله، dalam kondisi normal ketika penguasa baik-baik saja, apalagi jika penguasa pemerintah yang ada adalah penguasa pemerintah yang adil dan bijak, di mana penguasa pemerintah mendoakan buat rakyatnya dan rakyat mendoakan kebaikan mereka. Pada kondisi seperti ini mudah bagi setiap orang untuk menjaga ketaatan mereka, karena mereka mensyukuri penguasanya, pemerintahnya yang telah memimpin mereka, mengayomi mereka dengan baik, memperhatikan hak-hak mereka, memakmurkan mereka, adil terhadap mereka. Namun ujian datang ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa, dengan pemimpin, dengan pemerintah yang melakukan hal-hal yang dipandang oleh rakyat bertentangan dengan konsep keadilan. Dipandang oleh rakyat itu suatu kezaliman, itu suatu kemungkaran. Di saat-saat seperti inilah seseorang diuji, apakah dia tetap berjalan di atas prinsip yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kondisi seperti itu akan terjadi. Nabi akan salatu wassalam dalam memberitakan kepada sahabatnya, "Satakunu alaikum umurun tumkirunaha." Akan terjadi menimpa kalian perkara-perkara yang kalian ingkari dan penguasa kalian. Akan datang penguasa yang mereka mementingkan kepentingan pribadi mereka dan merupakan kepentingan dan hak rakyat, mengutamakan kepentingan mereka dan kepentingan rakyat, melakukan hal-hal yang kalian ingkari, kemungkaran-kemungkaran. Maka sahabat bertanya, minta kaidah kepada Nabi Alaihissalam, apa prinsip yang dipegang jika itu terjadi? Jika salah satu dari mereka mencapai zaman itu, kaifa ta'muru man adrak hudzalika minna ya Rasulullah? Bagaimana prinsip yang kau perintahkan apabila salah satu dari kami mendapati zaman itu? Apa kata Nabi Alaihissalam? Kata Nabi Alaihissalam, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hendaknya kalian menunaikan kewajiban kalian. Berikan hak penguasa kalian, pemerintah kalian yang dibebankan atas kalian, yaitu saat mereka sedang melakukan maksiat sesuai kemampuan. Itu tetap harus dijalankan. Adapun hak kalian yang tidak diberikan, yang dikurangi oleh pemerintah, oleh penguasa, kalian minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa jalur yang bisa ditempuh untuk mengatasi keadaan ketika terjadi kezaliman-kezaliman yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Tentunya ini terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu fardu kifayah. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada segolongan ummah dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ada kaidah-kaidah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar secara khusus kepada penguasa. Dikarenakan pemerintah, penguasa memiliki kekuatan. Dia adalah penguasa, pemimpin yang memegang urusan. Baiknya penguasa merupakan kebaikan bagi rakyat. Jeleknya penguasa merupakan kejelekan bagi rakyat. Bagi yang memiliki kemampuan dan memiliki syarat untuk beramar ma'ruf nahi munkar, di antaranya memiliki ilmu syar'i yang dengannya dia menimbang, mengukur bahwa perkara yang dianggap itu kezaliman dari penguasa, perkara yang dianggap itu kemungkaran dari penguasa, benar-benar kemungkaran dan kezaliman, bukan ditimbang dengan perasaan, tetapi dengan ilmu. Timbangan adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia memiliki kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, maka jalurnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man arada ayyam suhadidi sultan, barang siapa hendak menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan, maka jangan dia tampakkan terang-terangan nasihatnya. Bukan kemudian dia naik ke mimbar kemudian mencela penguasa telah melakukan kezaliman ini, kemungkaran ini. Bukan kemudian menulis di buletin-buletin, di majalah-majalah bahwa penguasa telah melakukan kezaliman-kezaliman ini untuk menjatuhkan wibawa penguasa, pemerintah, di mata rakyat. Bukan kemudian menggibah, menggunjing penguasa di tanah sini tanpa nasihat itu sampai kepada penguasa itu sendiri yang berkepentingan mendapatkan nasihat itu. Dan penguasa memiliki hak untuk dinasihati. Nasihat tidak sampai. Namun justru ayat-ayatnya tersebar ke sana kemari, sehingga wibawanya runtuh, sehingga mempengaruhi ketaatan rakyat, masyarakat kepada penguasanya dalam hal-hal yang dituntut. Bukan provokasi-provokasi, namun nasihat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk maslahat, maka jangan tampakkan jalan-jalan. Kata Nabi, walakin ya'khudhu biyadi fayakhudhu bi, tetapi ambil tangannya, kemudian dia berdua dengan penguasa itu, dengan pemimpin itu, pemerintah itu yang tadi nasihat, datang berdua dengan dia, atau mungkin dengan menyuruh bainahu Wabain. Antara dia dengan yang dinasihati, dengan pemas yang dinasihati. Yang penting nasihat sampai. Dan dengan uslub, dengan metode ini nasihat lebih mudah untuk diterima. Penguasa bukan merasa dipermalukan, jadi dipergunjingkan, dan dijatuhkan di hadapan rakyat. Apabila dia menerima dengan cara itu, fa in qabila fadha, kata Nabi, maka itu yang diinginkan. Wa illa faqad adda alladhi alayh, jika penguasa tidak menerima, maka dia telah melaksanakan kewajiban. Itu yang bisa dilakukan. Dan bagaimana? Dan bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk menasihati, ketika melihat kemungkaran dari pemimpinnya, penguasa, kalian sendiri, kata Nabi alaihissalam, man ro'a min amirihi syai'an falyasbir, sabar. Nabi melarang keluar dari ketaatan. Maka Nabi mengatakan, fa innahu man kharaja an ta'ati an amirihi syibran ma tamidatan jahiliyah. Barang siapa keluar dari ketaatan, menarik diri dari ketaatan, dan mengatakan saya tidak punya baik kepada penguasa ini, dia bukan pemimpin saya yang sah, saya tidak punya kewajiban menaatinya, saya tidak ada baik terhadapnya, maka jika dia mati di atas keadaan itu, dia mati misalkan jahiliyah, kata Nabi terserang, mati dengan kematian jahiliyah. Masalullah salam wa'alaikum. Yang namanya bayat bukan berarti setiap individual rakyat datang membayat. Bukan berarti setiap orang datang kepada pemimpin yang terpilih untuk membayat, menjabat tangannya. Tidak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, yang membayat adalah ahli al-hali wal-aqd. Adalah pilihan-pilihan umat, ulama, pemimpin-pemimpin umat yang ada di sana dari kalangan para sahabat, bahkan orang-orang yang dari Makkah dan sekitar Madinah, yang di luar Madinah tidak datang untuk membaiat, hanya mereka sahabat yang ada di Madinah. Kita sudah mewakili seluruh kaum muslimin yang ada di wilayah-wilayah yang lain. Itu namanya baik. Jika kita memiliki penguasa yang memegang pemerintahan, bukan berarti kita datang membayar, tetapi dengan itu kita salah, termasuk dari salah satu rakyat yang memiliki bayat yang wajib taat kepada. Apabila kita mengatakan saya tidak punya bayat, saya tidak punya kewajiban taat kepada penguasa ini, kemudian kita mati, kita telah mendengar ancaman Nabi Alaihissalam, mata mitatan jahiliyah, mati di atas kematian jahiliyah. Masyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, hendaknya kita waspada. Kita hidup di zaman telah menyebar kesesatan-kesesatan, telah menyebar prinsip-prinsip yang anti, yang menyimpang, menyeleweng dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan mengikuti mereka yang baik. Telah menyebar fitnah tiga kelompok golongan sesat yang diantara kesesatan mereka terkait dengan masalah prinsip ketaatan kepada semua. Mereka menamakan itu sebagai prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, kata mereka. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang mereka maksud adalah jika melihat satu perkara yang dipandang oleh mereka kemungkaran pada pemerintah, yang dianggap pada pandangan mereka itu kezaliman, boleh jadi itu memang benar kemungkaran dan kezaliman, boleh jadi itu hanyalah klaim-klaim dusta dari mereka untuk mendapat jalur sampai kepada misi tujuan akhir mereka, yaitu menggulingkan penguasa, sehingga mereka mengklaim bahwa penguasa melakukan kezaliman dan itu meskipun tidak, boleh jadi memang benar ada kezaliman itu. Maka prinsip mereka adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu al-khuruj 'alal hukam, keluar dari ketaatan kepada penguasa. Penguasa telah melakukan kemungkaran, telah melakukan maksiat, sudah tidak bisa ditaati. sudah tidak bisa diserasi. Ini prinsipnya orang-orang Khawarij teroris. Prinsipnya orang-orang Mu'tazilah hizbut tahrir. Prinsipnya orang-orang Syiah. Dan hati-hati kaum muslimin sekalian, bahwa racun ini terus menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita. Banyak dari kaum muslimin yang kemudian tidak memahami prinsip Ahlussunnah Jamaah untuk tetap menaati penguasanya, untuk menjaga wibawa dan kehormatan penguasanya. Kita dapati di mana-mana jadi biasa menggunjing, menggibah kejelekan dan aib-aib penguasa secara tertutup atau terbuka. Itu prinsip yang keliru. Dan dalam prinsip mereka ada misi yang tertinggi yang mereka hendak capai ketika mereka mengatakan penguasa jika melakukan kebongkaran, kemaksiatan, kezaliman sudah tidak bisa ditaati, maka halal bagi mereka. Mereka menghalalkan pemberontakan untuk menggulingkan penguasa. Sementara Ahlus Sunnah Jamaah, sebagaimana perintah Al-Quran dan Al-Sunnah, itu tidak boleh. Itu haram. Itu mengatasi kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Sementara kemungkaran hendak diatasi, diminimalisir atau ditiadakan, bukan dengan mendatangkan kemungkaran pun yang lebih besar. Dan sejarah membuktikan sepanjang sejarah, kelompok-kelompok yang berjalan atas prinsip itu sampai pada tingkatan pemberontakan menimbulkan kerusakan yang besar. Tidakkah umat mengambil pelajaran kerusakan yang dibuat oleh Khawarij dengan manipulasi data mereka memfitnah Utsman radhiyallahu taala anhu sampai kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumahnya, menghukumnya sampai membunuhnya sehingga beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan keadaan beliau adalah sultanullah ala wajhil ardh. Tidakkah Allah mengambil pelajaran bagaimana kelompok Khawarij memberontak di masa Ali bin Abi Thalib sampai kemudian salah satu dari kontolan mereka berhasil membunuh Ali radhiyallahu taala anhu dan terbunuh sebagai syahid radhiyallahu taala anhu. Dan seterusnya sejarah membuktikan bahwa sesuatu jika bertentangan dengan aturan dan sunnah maka itu akan menimbulkan masalah dan kerusakan. Bukan maslahat akan tercapai jika kita memikat diri kita dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman yang benar, tidak dengan pemahaman yang rancu, sesuai dengan pemahaman yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya salafun salih radhiyallahu ta'ala alaihim. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Begitu pula kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak ikut-ikutan dengan arena perpolitikan. Dan kita melihat di antara maksud dan kerusakan sebagian kaum muslimin bermusuhan satu dengan yang lain, saling menghibah, menggunjing ketika mereka masuk dalam arena politik. Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan ajaran Al-Quran Sunnah mengajarkan kasih sayang satu dengan yang lainnya, mengajarkan persatuan umat, mengajarkan untuk saling menjaga kehormatan, mengharamkan ghibah, pergunjingan, mengharamkan untuk bermusuhan. Oleh karena itu hendaknya kita hati-hati dan waspada. Hendaknya kita senantiasa menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Bagi kita harus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak ikut-ikut dengan politik dan kita menjaga lisan-lisan kita untuk tidak menggunjing siapapun. Namun kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memilihkan untuk negeri ini pemimpin yang terbaik demi untuk maslahat Islam, maslahat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan maslahat negeri ini. Kita mendoakan penguasa kita semoga Allah Subhanahu wa taala memilihkan mereka pendamping-pendamping, penasihat-penasihat yang baik yang mengisyaratkan dan menasihatkan mereka kepada kebaikan. dan menjauhkan mereka dari pendamping-pendamping penasihat-penasihat yang jelek, yang mengisyaratkan dan mengarahkan mereka kepada kejelekan. Kita manfaatkan waktu-waktu kita yang mustajab, kesempatan-kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negeri kita dijaga dari kekacauan, dijaga dari segala kejelekan dan kerusakan. Dan semoga Islam dan kaum muslimin mereka tetap terjaga di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga masyarakat Islam dan kaum muslimin di negeri ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu pada setiap kesempatan-kesempatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusan. Ikhlaskan niat dengan penuh kesungguhan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.